sonra. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. İnnel hamdülillah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillah fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, إذا لنصم مباحث باب ذكر النفخ الثاني للبعث في الصور, bab tentang masalah ditiupnya sangkakala yang kedua untuk kebangkitan seluruh manusia, di halaman 150. Qala al-Qurtubi rahimahullah wa bayanu kayfiyatil ba'ti wa bayanuhu wa awwalu man tanshaqu anhu al-ardu وأول من يحيي أو يحيى من الخلق وبيان السن الذي يخرجون عليه من قبورهم وفي لسانهم. Yang akan dibahas dalam bab ini adalah bagaimana terjadinya kebangkitan, keterangan-keterangan tentang kebangkitan, dan siapa orang yang pertama keluar dari muka bumi, dan siapa manusia yang hidup dari makhluk-makhluknya, dan keterangan berapa umur mereka ketika bangkit, dan juga keterangan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala wa alqat ma fiha wa takhallat, bahwa bumi akan mengeluarkan semua yang ada di dalamnya, dan juga ucapan Allah azza wa jalla yauma yunfakhu fis-suri 'alimul ghaibi wasyahadah, dan ketika ditiup sangkakala dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala fa idza nufiqa fis-suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun, hari ketika ditiupkan sangkakala maka enggak ada lagi nasab-nasab pada hari itu, dan mereka tidak lagi saling bertanya mana bapaknya mana ibunya, tidak lagi bertanya mana anaknya, masing-masing memikirkan dirinya sendiri, dan gak ada lagi hubungan-hubungan kerabat. Fala ansaba bainahum, dan ucapan Allah SWT thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun, dan ketika ditiup sekali lagi, berarti tiupan yang kedua, faidahum qiyamun yanzurun, maka tiba-tiba mereka sudah berdiri dalam keadaan mereka melihat apa yang terjadi. Dan ayat lain, yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Hari ketika kalian atau ketika ditiupkan sangkakala dan kalian datang berbondong-bondong, bergelombang-gelombang. Wa sammahu Allah Ta'ala aidan bin-naqur. Dan sur yang maknanya sangkakala disebutkan pula dengan bahasa lain atau dengan kalimat lain, yaitu naqur. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza nuqira fin-naqur fa idza yawma idin yawmun 'asir. Kalimat nuqira fin-naqur maknanya sama, nufikha fis-sur, ditiupkan sangkakala, sehingga sur ataupun naqur maknanya sama. Berkata para mufassirun, kalimat as-sur yunqar fihi ma'an nafkhil awal, dia ditiup pada tiupan pertama untuk kematian seluruh makhluk, yang berarti terjadinya hari kiamat. Tiupan pertama. Qala Allah Ta'ala mukhbiran an kufari Quraisy, tentang apa yang mereka tunggu. Kata Allah, wa may yanzuruna illa sayhatan wahidah. Mereka tidak menunggu kecuali satu tiupan. Mereka tidak menunggu kecuali satu tiupan. Aima yantadhiruna kufar akhir hadhil ummah ad-da'inuna bidin Abi Jahl wa ashabih illa sayhatan wahidah. Maknanya tidaklah menunggu orang-orang kafir itu, orang-orang musyrikin dari umat terakhir ini, umat terakhir yang mengikuti agamanya Abu Jahal, agamanya orang-orang musyrik, mereka tidak menunggu illa sayhatan wahidah, kecuali satu tiupan, yakni an-nafkhatul ula allati yakunu biha halakuhum, yaitu tiupan pertama yang dengan tiupan pertama terjadilah kebinasaan mereka. Dan dikatakan ta'khuduhum wa hum yakhsimun, tiupan tadi mengambil mereka dalam keadaan mereka masih bertikai, yakni masih bertikai fi aswaqihim, masih bertikai di pasar-pasar mereka, wa fi hawaijihim, masih bertikai tentang urusan-urusan mereka, tentang hajat-hajat dunia mereka. Tiba-tiba terjadi tiupan pertama dan hancurlah mereka, binasalah mereka. La ta'tikum illa baghtah, kata Allah, tidak akan datang illa baghtatan, kecuali dengan tiba-tiba. Dengan tiba-tiba, yang ini betul-betul tidak disangka-sangka oleh mereka. Mereka masih ribut di pasar-pasarnya, mereka masih bertikai tentang dagangannya, mereka masih berebut ini dan itu. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak sempat memberikan wasiat dan mereka tidak sempat kembali ke keluarga mereka. Ai min aswaqihim, yang tidak bisa kembali dari pasar-pasar mereka, enggak bisa kembali ke keluarganya dan enggak sempat menulis surat apapun, enggak bisa menulis wasiat apapun. Menunjukkan betapa tiba-tibanya kebinasaan tadi. Betapa tiba-tibanya hari kiamat ketika terjadinya tiupan pertama. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Kata Allah, tidaklah kejadian itu kecuali satu tiupan saja. Dan tiba-tiba mereka semuanya sudah binasa. Tiba-tiba mereka sudah binasa. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan tiba-tiba ditiup dengan tiupan yang berikutnya. Maka idahu minal ajdad, tiba-tiba mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka. Tiba-tiba mereka bangkit dari kuburan-kuburan mereka dari dalam bumi. Dan ini an-nafkhah adalah nafkhatul thaniyah, tiupan yang kedua. Nafkhatul ba'ati, tiupan kebangkitan. Wasur, sedangkan sur yang dimaksud adalah qarn, seperti tanduk dari cahaya. Karena mereka dulu ketika meniup sangkakala tidak seperti trompet yang kalian bayangkan, Di masa-masa lalu saja, di masa ketika Rasulullah SAW berbicara pada mereka, di masa para sahabat masih hidup, yang dimaksud dengan sur adalah dari tanduk hewan. Seperti tanduk kambing, ditiup dari yang kecilnya, dan kemudian suaranya semakin keras ketika di tempat yang besarnya, atau ketika membesar, maka suaranya semakin keras. Tentunya sur yang dimaksud tidak diketahui seperti apa. Yang jelas maknanya adalah sur adalah sangkakala. Qarnun min nur, seperti tanduk dari cahaya. Yaj'al fihi al-arwah, yang di sana disimpan roh-roh manusia. Yuqal inna fihi min as-saqbi 'ala 'adadil arwah. Diriwayatkan Allah taala alam, sebutkan dengan sighatut tamrid, qil, bahwasanya sangkakala tersebut memiliki sekian banyak lubang. Sangkakala yang dari cahaya memiliki sekian banyak lubang, dan lubangnya sejumlah roh-roh yang ada, roh-roh makhluk seluruhnya. Berkata Mujahid rahimahullah, huwa kalbuq, dia seperti terompet, seperti sangkakala. Disebutkan riwayatnya oleh Bukhari dari Mujahid. Fa idza nafakha fihi sahibus sur an-nafkhah ats-tsaniyah, ketika ditiup oleh malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala pada yang kedua, maka dhahaba kullu ruh ila jasadih, maka ketika ditiupkan sangkakala tadi, dari lubang-lubang tadi keluar semua roh-roh makhluk dan kembali ke jasad-jasadnya dengan segera, dengan cepat, sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun, dan tiba-tiba mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Ajdas maknanya kubur. Yansilun ini yakhrujun sira'an, keluar dengan segera, dengan cepat. Yuqal nasala yansilu atau yansulu bidhammi aidan, disebutkan dengan nasala yansilu atau nasala yansulu, maknanya idza asra'a fi mashyi, maknanya kalau cepat berjalan disebutkan nasala. Fal ma'na yakhrujuna musri'in, maknanya berarti keluar dengan segera dan kembali ke jasad-jasadnya, roh-roh dari sangkakala tadi. Wa fil khabari, dari dalam berita-berita, dalam riwayat dikatakan bahwa antara dua nafkhataini arba'ina aman, di antara dua tiupan itu ada 40 tahun waktunya. Tiupan pertama ketika mereka binasa, dan tiupan kedua ketika mereka bangkit. Hanya saja ketika tiupan pertama mereka binasa, mereka mendapatkan sesuatu seakan-akan tidur, tidak sadarkan sama sekali. Maka tiba-tiba bangkit, mereka terkejut. Kenapa tiba-tiba saya ada di sini? Dan kenapa tiba-tiba saya bangun? Maka dikatakan oleh salah seorang yang dibangkitkan dengan kalimat, man ba'asana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Padahal antara keduanya memiliki jarak 40 tahun. Wa sayati wa fil Bukhari an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan dalam Bukhari dari Ibnu Abbas tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, fa idza nuqira fin naqur, dan ketika ditiupkan sangkakala, qal, dikatakan maknanya sur, maknanya naqur adalah as-sur. Dari makna naqur dan sur sama, ditafsirkan naqur dengan sur, dan as-sur ditafsirkan dengan naqur. Qal, kemudian berkata, warrajifah adalah tiupan pertama, sedangkan radifah adalah tiupan kedua. Yawma tarjufu ar-rajifah tatba'uha ar-radifah, ketika terjadi goncangan pertama, dan itu tiupan pertama, tatba'uha ar-radifah, diikuti di belakangnya oleh radifah, dan radifah ini adalah tiupan kedua. Fa inna 'azakumullah, disebutkan radif, radifah, karena dia mengikuti Setelah tiupan pertama, datang tiupan kedua. Walaupun jarak antara keduanya 40 tahun, tetapi setelah tiupan pertama diikuti tiupan kedua, maka disebutkan seakan-akan ardafa, seakan-akan dia mengikut di belakangnya. Qala wa rawa an Mujahid, dan diriwayatkan dari Mujahid, annahu qala lil kafirina haj'atun, bahwa orang-orang kafir mendapatkan haj'ah, ketidaksadaran setelah mati, setelah binasa, mereka sejenak mendapatkan haj'ah. Qabla yaumil qiyamah yajiduna fiha ta'man naum, saat itu mereka merasakan seperti tidur. Ta'man naum, merasakan seperti tidur. Fa idza siha bi ahli al-qubur, maka ketika ditiupkan tiupan berikutnya kepada seluruh orang-orang yang dikubur, qamu mud'irin atau mad'urin ajilin, mereka bangkit dengan segera, mereka berjalan dengan segera, yanduruna ma yuradu bihim, mereka melihat apa yang terjadi dengan mereka. Dan ini ucapan Allah Subhanahu wa taala, thumma nufakha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun, dan ketika ditiupkan dengan tiupan berikutnya, maka tiba-tiba mereka bangkit, berdiri dan melihat. Wa qad akhbara Allah 'azza wa jalla 'anil kufar annahum yaqulun, dan Allah kabarkan tentang mereka orang-orang kafir bahwa mereka berkata, ya wailana man ba'athana min marqadina, duhai celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam surat Yasin ayat 52, kemudian dijawab, dalam riwayat dikatakan malaikat yang menjawab, dalam riwayat lain orang-orang beriman yang menjawab, bahkan diriwayatkan pula yang menjawab sesama mereka sendiri, yaitu kalimat hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa shadaqal mursalun, ini adalah menunjukkan apa yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh Rasul. Dikatakan malaikat dalam riwayat, dikatakan pula orang-orang beriman, ketika orang-orang kafir kebingungan bertanya, man ba'athana min marqadina, dijawab hadza ma wa'ada ar-rahman, kata orang beriman, ini yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, dan inilah yang menunjukkan benarnya para rasul bahwa akan ada kebangkitan. Namun diriwayatkan juga bahwa yang menjawab justru mereka sendiri, karena orang-orang kafir ketika dibangkitkan mereka jadi beriman. Setelah dibangkitkan, mereka sadar betul, ternyata semuanya benar. Ternyata semua yang diberitakan oleh orang-orang yang beriman, yang diberitakan oleh para rasul, ternyata hak. Ini keadaan orang-orang kafir setelah dibangkitkan. Maka sebagian mereka menjawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun, ini yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, dan ini yang benar-benar menunjukkan hak apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qil innal kufar humul qailun, dikatakan pula bahwa orang kafir yang menyatakan demikian. Wa dzalika annahum lamma bu'itsu qala ba'dhuhum li ba'd, yang demikian karena ketika mereka dibangkitkan mereka berbicara sesama mereka, siapa yang membangkitkan kita dari tidur kita. Tiba-tiba dijawab oleh yang lain, hadza mawa'ad ar-rahman wa shadaqal mursalun. Fakadzabna bihi, ini kata mereka, tapi kita mendustakannya. Saat itu mereka sadar. Saat itu mereka sadar sesadar-sadarnya. Ini yang dijanjikan oleh Allah, ini yang dikatakan oleh Rasul, sungguh ternyata benar, tetapi kita dulu mendustakannya, kita dulu mengingkarinya. Demikian pembicaraan mereka. Innal ladzina yughriquna fil bahri taqtasimu luhumuhumul haitan fala yabqa minhum syai' illa al'idham. Dikatakan pula oleh Ikrimah bahwa semua manusia, walaupun yang tenggelam dalam lautan, yang sudah dibagi-bagi dagingnya di perut-perut ikan, dimakan oleh sebagian oleh ikan yang ini, sebagian oleh ikan yang itu, bahkan ikan yang kecil ikan makan sedikit-sedikit, tersebar pada sekian ikan. Fala yabqa minhum syai' illa al'idham, tidak tersisa kecuali tulang belulangnya. Fatulqiha al-amwaj ila sahil. Kemudian terlempar tulang belulangnya ke pantai. Fatumkus hinan. Kemudian tulang belulang itu menetap di pantai dalam keadaan lama. Sampai kemudian rapuh. Sampai kemudian hancur. Kemudian lewat seekor unta. Dan memakan tulang belulang yang sudah empuk tadi. Yang sudah lapuk tadi. Dan kemudian jadilah tulang belulang tadi di perut. Hewan-hewan tadi di perut unta-unta tadi. Fataba'ar. Dan kemudian hancur di dalamnya. Dan kemudian menyebar di tubuh unta tadi. Dan tiba-tiba unta tersebut disembelih oleh manusia. Dan dimakan oleh sekian banyak manusia. Thumma taqammada tilka an-nar. Kemudian ikhwan fillah na'azakumullah taba'ar. Kemudian keluar jadi kotoran. Keluar jadi kotoran. Kemudian jadi sebongkah. Kotoran yang kering. Dan biasa mereka membakar kotoran yang kering tadi. Untuk api mereka. Dan kemudian menjadi debu. Dan debunya ditebarkan dengan angin. Dan semua itu Allah bangkitkan dengan mudah. Dengan satu tiupan saja. Fa'idahum qiyamun yandurun. Tiba-tiba mereka bangkit. Berdiri. Tiba-tiba mereka berdiri dalam keadaan melihat. Apa yang terjadi. Yakhruj ulaika wa ahlul quburi sawa. Semua yang dikubur. Dan semua yang ada di perut ikan tadi. Dan kemudian sebagiannya dimakan oleh unta. Sebagian lagi dimakan oleh manusia. Sebagian lagi dibakar menjadi debu. Dibangkitkan dalam waktu yang bersamaan. Tidak perlu waktu lama. Yang dikubur bangkit. Yang tadi tersebar di sekian ikan pun tiba-tiba bangkit. Dan ini bagi Allah mudah. Ini bagi Allah mudah. Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyil mauta. Yang menghidupkan apa yang telah mati. In kanat illa sayhatan wahidah. Itu tidak lain kecuali hanya satu tiupan saja. Aynafkhatun wahidah. Ini satu tiupan. Fa'idahum jami'un ladayna muhbarun. Maka tiba-tiba mereka seluruhnya ada di sisi kami dalam keadaan hadir. Semua yang dikuburnya, semua yang dimakan binatang buas, semua yang dimakan ikan-ikan di laut, semua yang hancur dalam bumi, semua yang demikian-demikian, semuanya bangkit dalam waktu yang bersamaan. Qala ulama'una, berkata ulama kami rahimahumullah, fannafkhu fis-sur innama huwa sababun لخروج أهل القبور وغيرهم. Kata para ulama rahimahumullah bahwa tiupan dalam sangkakala tadi merupakan sebab keluarnya seluruh manusia dari kubur-kubur mereka dan keluarnya seluruh manusia dari tempat-tempat mati mereka, apakah kuburan ataupun di luar kuburan, apakah di tengah lautan ataupun di mana saja. Maka akan bangkit dengan sebab tiupan sangkakala tadi. Biiznillahi ta'ala. Fayu'idullahu rufat min abdanil amwat. Maka Allah kembalikan seluruh serpihan-serpihan manusia. Dan dikumpulkan seluruh jasad-jasad mereka. Wa yajma' ma tafarraqa minhum. Allah kumpulkan semua yang terpisah-pisah. Fil bihar wa fi butunis sibah. Apakah tersebar di lautan atau tersebar di perut-perut binatang buas. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tasira kahayatihal ula, hingga kembali seperti bentuk semula. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikannya persis dan menyamakan banana, menyamakan ruas-ruas jarinya. Menyamakan ruas-ruas jarinya persis. Kalau dilihat sidik jarinya sama. Tidak berbeda. Tidak berubah. Thumma yaj'al fiha al-arwah. Setelah itu Allah jadikan padanya ruh-ruh. Fataquma an-nas kulluha kulluhum ahya'an hatta saqt. Maka kembalilah seluruh manusia menjadi hidup hatta saqt. Hingga semua bayi-bayi yang keguguran pun hidup kembali. Karena sudah tiupkan ruh. Sudah pernah hidup. Maka dia ikut dibangkitkan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maqal. Inna siqta la yadhillu muhbinatan am muhbanatan ala babil jannah wa yuqalu lahu udkhul al jannah fa yaqulu la hatta yadkhul abawai. Karena diriwayatkan bahwa anak-anak yang mati dalam keadaan dia keguguran atau mati ketika lahir, maka mereka tetap menunggu di pintu jannah. Dan dikatakan kepadanya, udkhulul jannah, masuklah dalam surga. Fayaqulu la, tiba-tiba mereka berkata tidak. Hatta yadkhul abawai, tidak, sampai kedua orang tuaku masuk, baru aku mau masuk. Wa hadha saqt huwa alladhi tamma khalquhu. As-saqt yang dimaksud tentunya yang sudah sempurna penciptaannya. Kalau gugur dalam keadaan belum ditiupkan ruh, belum sempurna penciptaannya, tentunya itu tidak dikatakan sebagai manusia. Tetapi yang dimaksud adalah lahir dalam keadaan sudah sempurna penciptaannya, maka itulah yang dikatakan as-saqt yang akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah. Wa nufikha fihi ar-ruh. Qala Allah Ta'ala fa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan ingatlah, ketika al-mau'udatu su'ilat, al-mau'udah adalah bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup sehingga mati, kata Allah. Dan ingatlah nanti ketika bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup tadi dibangkitkan oleh Allah, wa su'ilat, dan ditanya, bi ayyi dhanbin qutilat, karena dosa apa dia dibunuh. Ini menunjukkan kalau bayi-bayi tadi juga ikut dibangkitkan. Padalla ala annal mau'udah tuhsyar wa tus'al. Ayat ini menjadi dalil bahwa bayi-bayi pun akan dibangkitkan nanti yaumul qiyamah walaupun dia mati dalam keadaan bayi. Akan dibangkitkan yaumul qiyamah dan akan ditanya. Wa min qabriha takhruj wa tub'ats, dan dari kuburnya akan dibangkitkan. Wa amma man lam yunfakh fihi ar-ruh fa huwa wa sa'iril amwati sawa. Wa amma man lam yunfakh fihi ar-ruh, adapun yang belum ditiupkan ruh, maka dia sama dengan yang lainnya dari makhluk-makhluk yang lain. Qalahul Hakim Abu Husain Ibn Hasan Al-Halimi rahimahullah dalam kitabnya Minhajuddin lahu. Wabil haqiqa innama khurujul khalqi bidakwatil haqqi. Dan yang lebih tepat atau yang hakikatnya, bahwa kebangkitan tadi adalah dengan panggilan al-haq, panggilan Allah SWT. Karena Allah SWT berfirman, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdih. Pada hari ketika dia memanggil kalian, maka kalian semuanya menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala bihamdihi, dengan memujinya. Qul inna a'udzubikumullah, tidak ada pertentangan antara keduanya. Bahwa yauma nufikha fis-sur atau yauma yunfakhu fis-sur, ketika hari ditiupkan sangkakala, memang tiupan itulah penyebab bangkitnya semua manusia. Penyebab kembalinya roh-roh kepada jasad-jasadnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak bertentangan dengan ayat lain bahwa Allah memanggil semua arwah. Memanggil semua ruh-ruh. Dan kemudian kalian menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, bangkit dan mendatangi mahsyar. Bangkit mendatangi tempat berkumpulnya. Dan ini makna ayat yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi. Dan ketika Allah memanggil kalian, kalian semua menyambut panggilan itu. Khamilin na'azamullah, enggak bisa ditafsirkan dengan panggilan Islam. Enggak bisa ditafsirkan dengan panggilan dakwah. Kenapa? Kalau panggilan dakwah, sebagian ada yang tunduk, sebagian ada yang tidak. Sebagian ada yang menerima dan menyambut, sebagian ada yang menentang. Tetapi di sini ayatnya menyatakan, فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِهِ. Ketika Allah memanggil kalian, kalian seluruhnya, seluruh makhluk, seluruh manusia, bukan seluruh makhluk, seluruh manusia, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dimaksud adalah panggilan yaumul qiyamah, panggilan kebangkitan, dan mereka seluruhnya bangkit. Fataqumuna wa taqulun, maka seluruh kalian akan bangkit menyambut panggilan Allah dengan berkata, Subhanakallahumma wa bihamdik, Maha suci engkau ya Allah, segala puji bagimu. Qalu, mereka berkata, fa yaumal qiyamati yauma yabda' bil hamdi wa yuqtam bihi. Bahwa yang namanya hari kiamat, kata para ulama, adalah hari dibuka dengan pujian kepada Allah dan ditutup juga dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kiamat. Dibuka dengan alhamd dan ditutup dengan alhamd. Apa dalilnya? Dalilnya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdih." Hari ketika Allah panggil kalian dan kalian seluruhnya menyambut panggilan Allah bihamdih, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini permulaan ketika kalian dibangkitkan, permulaan hari kiamat. Setelah itu terjadi hisab, terjadi pertanyaan-pertanyaan, terjadi timbangan, terjadi sekian banyak yang terjadi sampai Allah katakan, "Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin." Selesai, kata Allah. Qudiya bainahum. Sudah selesai urusan, sudah selesai perhitungan, sudah selesai mereka diselesaikan urusan-urusan mereka dengan hak, dengan kebenaran. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Maka dikatakan alhamdulillah rabbil alamin. Dimulai dengan hamd, ditutup dengan hamd. Berkata Ibnu Majah rahimahullah, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج بن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن صاحب الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى يؤمران. رواية ابن ماجه dengan sanadnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat yang bertugas meniupkan sangkakala sekarang ini sudah memegang sangkakala mereka masing-masing. Disebutkan sahibai, dua petugas, dua peniup sangkakala dari malaikat, kedua-duanya sudah bersiap-siap, sudah memegang sangkakala di tangan-tangan mereka. Bahkan dalam riwayat, sudah yalqam. Yalqam itu memasukkan ke mulutnya untuk siap meniup. Yulahidani nazar mata yu'maran. Keduanya bersiap-siap sambil memperhatikan kapan diperintah, kapan diperintah, kapan diperintah. Sekarang ini sudah siap-siap. Kapan diperintah akan ditiup. Demikian keadaan mereka, malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan sangkakala dalam keadaan sudah memegang di tangannya dan sudah memasukkan ke mulutnya dan bersiap untuk meniupnya. Kapan diperintah, langsung akan ditiup oleh mereka. Dan malaikat, ibadun mukramun, yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa diperintahkan. Dan juga Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-'As, ala ja'a Arabi ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Datang seorang Arab Badui, Arabi, kemudian bertanya, "Masur, apa yang dimaksud dengan sur?" Qala qarnun yunfakhu fi. Kata Nabi, yang namanya sur adalah qarnun yunfakhu fi. Satu sangkakala, satu tanduk sejenis trompet yang akan ditiup. Qala hadza haditsun hasan. Kata Tirmidzi, hadza hadits haditsun hasan. Wa Nabi Sa'id bin Al-Khudri, dan diriwayatkan pula dari Abi Sa'id bin Al-Khudri, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kaifa an'am wa sahib as-sur qad iltaqama al-qarn wastama'a al-udhun wastama'a al-idhn mata yu'mar bin nafakh. Bagaimana mungkin seseorang bisa bernikmat-nikmat, bisa bersenang-senang dalam keadaan trompet sudah ada di mulut malaikat menunggu izin, kapan diperintah untuk ditiup? فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Sepertinya berita ini dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membikin berat para sahabat. Maka Nabi mengatakan pada mereka, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ucapkanlah cukup bagiku Allah, tempat kami bertawakal kepadanya, tempat kami bergantung kepadanya. Ini juga hadisun hasan. Ketika dikatakan bagaimana mungkin ada seorang yang bisa bergembira, bisa bersenang-senang dalam keadaan trompet, sangkakala sudah siap ditiup, sudah ada di mulutnya malaikat yang ditugaskan untuk meniupnya. Ketika para sahabat terlihat merasa berat, maka Nabi menyatakan, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Warawa an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma atraqa sahibu sur mundu wakkala bihi musta'iddan bihidha'il arshi makhafata an yu'mar bisayha qabla an yartadda tarfuhu ka'anna aynaihi kawkabani durriyan. Diriwayatkan pula dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma atraqa sahibus sur, malaikat petugas atau peniup sangkakala tidak pernah memejamkan matanya, enggak pernah mengalihkan pandangannya sejak ditugaskan, selalu bersiap-siap, musta'iddan bihidail arsh, bersiap-siap dalam keadaan di sisi arsh, enggak pernah memindahkan pandangannya, tidak pernah menundukkan badannya, tidak pernah menggerakkan ujung matanya, melirik ke sana kemari. Kenapa? Takut kalau tiba-tiba ada perintah di dalam keadaan sedang memandang ke arah lain. Qul inna a'udzubikumullah. Qal dikatakan makhafata an yu'mar bisayhah qabla an yartadfarhu. Khawatir diperintahkan untuk meniup dalam keadaan dia sedang memandang ke lainnya atau sedang melirik matanya ke arah lain. Maka matanya selalu mengawasi. Kapan diperintah, kapan diperintah. Ka'anna aynaihi kawkabani durriyan. Kedua matanya seakan-akan dua bintang yang berkelip. Dua bintang yang terang benderang. Akhraja Abu Hasan Ibn Sakhar fi fawaidihi. Diriwayatkan oleh Abu Hasan Ibn Sakhar dalam fawaid-fawaid beliau wa ghayruhu. Wa kharraj Ibn al-Mubarak wa Mu'ammal Ibn Ismail wa Ali Ibn Ma'bad dari Ibn Mas'ud hadisan dzakara fih, disebutkan hadis dari Ibn Mas'ud yang padanya ada kalimat, "Tsumma yaqumu malakus sur baina as-sama'i wal ardi fayanfughu fihi." Maka bangkitlah malaikat yang meniupkan sangkakala di antara langit dan bumi. Sedangkan as-sur dikatakan qarnun, satu tanduk yang la yabqa lillahi khalqun fis samawati wal ardi illa mat. Ketika ditiupkan sangkakala tersebut, tidaklah tersisa satu makhluk pun, tidak yang langit, tidak yang di langit, tidak pula yang di bumi, kecuali seluruhnya mati, binasa. Illa ma syaa rabbuk, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakunu baina nafkhataini ma syaa Allah. Kemudian terjadi antara dua tiupan waktu yang masya Allah, an yakun falaisa min bani Adam khalqun illa wa fil ardi syai'un minhu. Maka tidaklah dari seluruh anak Adam kecuali ada di bumi ini sisa yang tertinggal padanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa manusia ketika mati hancur luluh tubuhnya, illa ajabud janab, illa al-idham, kecuali satu tulang kecil yang namanya ajabud janab. Dari situ dia diciptakan, dari situ pula dia dibangkitkan. Sehingga dari ajabuz zanab inilah dibangkitkan manusia. Maka dikatakan dalam riwayat ini tidak tersisa satu manusia pun di muka bumi ini kecuali ajabud dhanab tadi, kecuali syait minhu. Zada Mu'ammal Ibn Ismail, ditambahkan dalam riwayat Mu'ammal Ibn Ismail, berkata Sufyan, yakni Sufyan Tsauri, yakni ajabud dhanab. Yang saya katakan ajabud dhanab, ternyata itu pendapat dan ucapan Imam Tsauri, Sufyan Tsauri. Fayursilullahu ma'an. Maka setelah keadaan seperti itu, antara dua nafkhatain, dua tiupan tadi, di antara itu 40 tahun, diriwayat, maka mereka semuanya dalam keadaan binasa, hancur kecuali syai'un minhu. Apa syai'un minhu? Ay ajabuz zanab, kata Sufyan Tsauri. Ajab az-zanab, tulang yang kecil, yang dari situ manusia diciptakan, dari situ pula manusia dibangkitkan. Setelah itu, yursilullahu ma'an min tahtil arsy. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan air dari bawah arsy-Nya. Maniyan kamani rijal. Air tersebut mani seperti maninya laki-laki. Fatanbut jismanuhum wa lahmanuhum kama tanbutul ardu min ath-thara. Ketika diturunkan air tadi seperti hujan, maka tumbuhlah daging-daging manusia, jasad-jasad manusia, tulang-bulang mereka tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, seperti tumbuhnya pohon-pohonan. Thumma qara'a, kemudian dibacakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ayat Allah Subhanahu wa taala, wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa'ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadhalikan nushur. Dialah Allah yang mengirimkan angin dan kemudian mengumpulkan awan-awan. Kami giring mereka ke sebuah negeri yang mati tandus, kemudian kami hidupkan dengan air itu. Kami hidupkan negeri tadi dengan air tersebut. Ba'da mautiha, setelah kematiannya. Ini pertama bercerita tentang benar-benar tumbuh-tumbuhan. Allah tiupkan angin dan Allah kumpulkan awan-awan tadi, kemudian Allah giring awan-awan tadi ke negeri yang mayit, negeri yang tandus, yang enggak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali. Tiba-tiba Allah turunkan hujan pada negeri tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan negeri tersebut setelah matinya. Tiba-tiba tumbuh tumbuh-tumbuhan menjadi hijau. Kemudian diakhiri dengan kalimat kadzalikan nusyur, demikianlah kebangkitan. Demikianlah kalian dibangkitkan, kaifa yunsyurun. Demikianlah kalian kaifa tunsyurun, bagaimana kalian dibangkitkan? Seperti itu juga sama. Tadinya sudah hancur semua di bumi ini, sudah menjadi tanah. Tidak tersisa kecuali satu biji, ajabud dhanab. Sama seperti tumbuh-tumbuhan. Sudah hancur seluruhnya, ternyata di sana di antara tanah-tanah itu ada biji-biji yang dengan itu tumbuh-tumbuhan. Demikian pula ajabud dhanab, ketika diturunkan hujan, Allah kirimkan air min tahtil arsy, dari bawah arsy-Nya, yang disebutkan airnya sejenis air mani, dan dihujankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke seluruh bumi, maka tiba-tiba tumbuhlah manusia. Tumbuhlah jasad-jasad manusia, daging-daging manusia, dan kemudian tumbuh seperti manusia kembali. Dan persis tidak berubah, tidak berbeda. Hingga banana, hingga jari jemarinya, dan ruas-ruas jarinya, dan hingga, apa namanya ini, yang bentuk sidik jarinya, persis. Qala thumma yaqumu malakus sur. Kembali berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, maka kembali bangkit malaikat yang meniupkan sangkakala antara langit dan bumi. Fayanfakh fihi fatantaliqu kullu nafsin ila jasadiha. Maka ketika ditiupkan tiupan yang berikutnya, seluruh jasad-jasad tadi yang tumbuh tadi ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruhnya menjadi hidup dan mereka seluruhnya berkumpul dengan segera di tempat yang dikatakan mahsyar. Hada tadkhul fihi thumma yad'una fayujibuna ijabata rajulin wahid. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun segera menjawab dengan jawaban yang satu, dengan jawaban yang sama. Qiyaman li rabbil alamin, semua bangkit untuk Allah Rabbul Alamin. Wa qala ibn Mubarak wa mu'ammal thumma yaqumuna fayahyuna tahiyatan wahidah, semuanya bangkit dan mengucapkan tahiyah dengan tahiyah yang sama. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Masih ada beberapa riwayat-riwayat lagi, kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.